إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya dan seharusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan baik kita sadari maupun tanpa kita sadari. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada orang tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguhnya nikmat Allah sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala sehingga sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. La in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut maka sungguhnya aku akan menambahkan nikmat-nikmatku kepada kalian. Dan sebaliknya, jika kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghilangkan kenikmatan tersebut dari kita. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "In kunta fi ni'matin far'aha." Jika engkau berada pada suatu kenikmatan, maka jagalah. "Fa inna dhunuba tudhibun ni'am." Karena sungguhnya kemaksiatan dan dosa-dosa akan menghilangkan kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya sifat kemunafikan merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kaum mukminin akan bahaya kemunafikan dan Allah menjelaskan sifat-sifat orang munafik dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dalam satu surah yang disebut dengan surat Al-Munafiqin dalam Al-Quran yang menjelaskan akan bahayanya orang-orang munafik. Pantas saja dalam surat tersebut Allah mengatakan humul adu fahdharhum qatalahumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan bahayanya orang-orang munafik, kata Allah humul adu, sungguhnya mereka itulah orang-orang munafik, musuh engkau wahai Muhammad. Fahdharhum, hati-hatilah engkau terhadap mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Sungguhnya musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir sangatlah banyak. Dari berbagai macam pemikiran, dari berbagai macam milah agama yang menyerang kaum muslimin di penjuru bumi ini dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Akan tetapi bahaya kekufuran orang-orang munafik lebih bahaya dari mereka. Kenapa bisa demikian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang munafik mereka menampakkan keislaman. KTP mereka KTP Islam, akan tetapi batin mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mereka hidup di tengah-tengah kaum mukminin, akan tetapi mereka berusaha untuk menghancurkan agama Islam, berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin. Terlebih-lebih lagi orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat bersama para sahabat. Mereka membayar zakat sebagaimana para sahabat membayar zakat. Mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena hasad yang ada dalam batin mereka, karena kebencian yang terdapat dalam batin mereka, mereka pun berbuat nifak, tidak berani menampakkan kemunafikan mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batin mereka menyembunyikan kekufuran dan mereka menampakkan keislaman. Oleh karenanya bahaya mereka lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang jelas yang memerangi kaum muslimin, karena bahaya orang-orang munafik senantiasa mengintai dan terus berlanjut bersama perjalanan kaum muslimin. Pantas saja jika Allah mengatakan humul adu, mereka itulah musuh, dan berhati-hatilah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang munafik dalam neraka jahannam yang paling dasar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang-orang munafik berada di dalam neraka jahanam yang paling dasar. Karena mereka telah menggabungkan antara kekufuran dan penipuan. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menipu kaum muslimin dan berusaha untuk menipu Allah dan berusaha untuk menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersumpah mengatakan, "Demi Allah kami bersaksi bahwasanya engkau sungguh-sungguh adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Akan tapi Allah bantah mereka. Allah katakan bahwasanya kalian orang-orang munafik sungguh-sungguh benar-benar merupakan para pendusta. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Islam di puncak cahaya keislaman, para sahabat begitu gigihnya menampakkan Islam, masih terdapat orang-orang munafik, bagaimana di zaman sekarang ini yang Islam semakin jauh dari ajaran yang murni, yang mulai timbul banyak penyimpangan, mulai timbul banyak pemikiran yang jauh dari ajaran Islam yang murni. Tentunya bahaya orang-orang munafik masih terus kita khawatirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'rifannahum min lahnil qaul." Kalian akan mengetahui mereka dari pembicaraan mereka. Meskipun orang-orang munafik di zaman sekarang ini berusaha untuk menyembunyikan kebusukan kemunafikan mereka, akan tapi suatu saat akan nampak. Mereka akan menampakkan kebencian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menampakkan kebencian mereka terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak suka dengan ajaran Islam. Mereka berusaha merusak ajaran Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka di awal dari surat Al-Baqarah. "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun." Jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, "Janganlah kalian melakukan kerusakan. Kerusakan dalam hal agama." Orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam merusak agama Islam. Bukan merusak yaitu merusak bumi atau merusak tanaman, merusak hewan ternak, tidak, tetapi mereka merusak agama. Tatkala mereka ditegur, mereka berkata, "Innama nahnu muslihun." Sungguhnya kami ingin melakukan perbaikan. Ini nampak oleh sebagian orang-orang yang berKTP Islam, yang mengaku-ngaku ingin melakukan perbaikan dalam agama Islam. Mereka mengatakan bahwasanya sekarang ajaran Islam tidak lagi cocok dengan zaman yang ada. Sekarang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pantas untuk diterapkan di zaman ini. Sekarang tidak pantas untuk para wanita memakai jilbab. Sekarang demikian dan demikian. Mereka tidak suka dengan ajaran Islam. Tatkala kita tegur mereka, kata mereka, "Innama nahnu muslihun." Kami sebenarnya ingin mengadakan perbaikan. "Ala innahum humul mufsidun," kata Allah, "mereka itulah yang merusak ajaran Islam." Mereka itulah yang merusak ajaran Islam. "Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha." Jika kita katakan kepada mereka, "Hendaknya kalian beriman sebagaimana orang-orang yang beriman, yang memegang teguh ajaran Islam, yang memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam," apa kata mereka? "Anu'minu kama amanas sufaha." Apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh tersebut, orang-orang yang jumud, orang-orang yang tidak tahu perkembangan zaman? Itulah perkataan orang-orang munafik, yang mereka menghiasi perkataan mereka dengan perkataan-perkataan yang indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Jika engkau melihat mereka akan mengagumkan engkau, dan jika engkau mendengar perkataan mereka, engkau akan memperhatikan perkataan mereka yang sangat indah. Oleh karenanya, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati dari bahaya laten, bahaya kemunafikan yang sekarang muncul di tengah kaum muslimin dengan nama-nama yang indah. Mereka berusaha merusak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha merusak ajaran Islam, akan tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga agamanya dengan munculkan orang-orang membela agama ini. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah membagi kemunafikan menjadi dua, kemunafikan i'tiqadi, yaitu kemunafikan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Adapun jenis kedua yaitu kemunafikan nifaq amali, yaitu kemunafikan yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, akan tapi barang siapa yang melakukannya, sungguhnya dia telah bertasyabbuh dan niru-niru orang-orang munafik. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jenis kemunafikan yang kedua, arba'atun man kunna fihi kana munafikan khalisan, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada empat perkara yang jika terdapat pada seseorang, maka orang itu adalah seorang munafik yang murni. Dan jika terdapat salah satu dari empat perkara tersebut pada orang ini, maka sungguhnya pada dirinya ada cabang-cabang kemunafikan sampai dia tinggalkan perkara tersebut. Apa empat perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa kadzaba," jika dia berkata dia berdusta. "Wa idza wa'ada akhlafa," jika dia berjanji dia mengingkari. "Wa idza ahada ghadara," jika dia telah melakukan perjanjian kemudian dia berkhianat. "Wa idza khasama fajara," dan jika dia bermusuhan maka dia melakukan kefajiran. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan sifat yang kelima, alamatul munafik salasun, kata Nabi SAW, sungguhnya tanda-tanda orang munafik ada tiga. Di antaranya kata Nabi SAW, "Wa idza tumina khana," dan jika dia telah diberi amanat maka dia pun berkhianat. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lima sifat kemunafikan ini yang merupakan nifaq amali banyak tersebar di antara kaum muslimin yang sangat menyedihkan. Betapa banyak kaum muslimin yang jika mereka berkata mereka berdusta, dan jika mereka berjanji mereka mengingkari, dan jika mereka telah membuat transaksi mereka berbuat curang, dan jika mereka bermusuhan maka mereka akan berbuat kefajiran, dan jika mereka diberi amanah maka mereka akan berkhianat. Betapa banyak sifat-sifat ini tersebar di kaum muslimin. Seorang berjanji kemudian dia menyelisihi, bahkan terkadang dia bersumpah dengan menyebut nama Allah akan tapi dia bermaksud untuk menipu pendengarnya. Dia menyelisihi janji tersebut. Seorang telah mengadakan transaksi dengan perjanjian yang telah ditentukan, kemudian dia berbuat curang. Dia tidak menepati perjanjian tersebut. Dia tidak menepati transaksi tersebut. Seorang diberi amanat, kemudian dia berkhianat, tidak menunaikan amanat tersebut. Ini ciri-ciri kemunafikan yang banyak tersebar di kaum muslimin yang sungguh sangat menyedihkan. Akan tetapi, jika kita dapati seorang terkumpulkan pada dirinya ciri-ciri tersebut, maka kita khawatirkan lama kelamaan maka dia akan terjerumus dalam kemunafikan yang besar, kemunafikan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena sifat-sifat munafik tersebut memang tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi lama kelamaan jika terus dia melakukan amalan-amalan tersebut, maka namanya maksiat akan mengantarkan kepada kekufuran. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan kaum muslimin dan menjauhkan kaum muslimin dari sifat-sifat kemunafikan ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan ciri-ciri orang munafik yang tadi telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia berkata dia berdosa, kemudian jika dia berjanji dia mengingkari, sungguhnya yang mengumpulkan sifat-sifat kemunafikan tersebut adalah berselisihnya atau berbedanya antara yang zahir dengan yang batin. Seorang dikatakan orang yang munafik jika dia menampakkan sesuatu yang tidak yang menyelisih apa yang ada di batinnya, yang disembunyikan dalam batinnya. Oleh karenanya kita dapati para ulama terdahulu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat takut dengan sifat-sifat kemunafikan. Mereka tidak membatasi sifat-sifat munafik pada 5 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, akan tapi mereka mengumumkan ya segala perkara yang menunjukkan perbedaan antara yang nampak dengan yang batin, mereka anggap sebagai sifat-sifat munafik. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya menyebutkan sebuah athar dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dia berkata rahimahullah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mereka khawatir terjerumus dalam kemunafikan. Mereka khawatir bahwasanya apa yang nampak dari amalan perbuatan mereka, apa yang nampak dari perkataan mereka berbeda dengan isi batin mereka, berbeda dengan apa yang sembunyikan mereka sembunyikan dalam batin mereka, sehingga mereka khawatir terjerumus dalam kemunafikan. Lihatlah bagaimana para sahabat, mereka takut terjerumus dalam kemunafikan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauhkan dari sifat-sifat munafik. Kalau kita perhatikan kaum muslimin di zaman sekarang ini, betapa banyak di antara mereka yang terjerumus dalam sebagian sifat-sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat munafik yang lain dari 5 perkara yang tadi telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang munafik, idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik, mereka salat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi ke masjid sebagaimana para sahabat, akan tetapi bagaimana mereka salat, idza qamu ila salati qamu kusala, jika mereka salat dalam keadaan malas, dalam keadaan malas. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kata Allah, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afkalus salawati alal munafiqin, salatul fajr wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik yaitu salat subuh dan salat isya. Lau ya'lamuna fa ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau seandainya orang-orang munafik itu mengetahui ganjaran yang besar yang Allah sediakan bagi orang yang salat subuh berjamaah dan orang yang salat isya berjamaah, maka mereka akan mendatangi masjid meskipun harus merangkak. Oleh karenanya betapa banyak kaum muslimin yang tidak melaksanakan salat subuh di masjid. Lebih parah lagi, betapa banyak kaum muslimin yang tidak salat sama sekali. Yang tidak salat sama sekali. Oleh karenanya para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengajak kaum muslimin agar kembali memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali mempelajari ajaran-ajaran Islam agar terhindar dari sifat-sifat orang-orang munafik, ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam sifat-sifat kemunafikan tanpa kita sadari. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang munafik, kata Nabi SAW, wa in shalla wa sama wa za'ama annahu muslim. Dia itu orang munafik, kata Nabi SAW, meskipun dia salat, meskipun dia puasa dan menyangka dia adalah seorang muslim. Kenapa? Tatkala dia melaksanakan ibadah sebagaimana orang-orang munafik terdahulu, tidak menjalankan ibadah sebagaimana mestinya, sebagaimana seorang muslim. Oleh karenanya marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang kita tampakkan di hadapan manusia sesuai dengan apa yang kita sembunyikan di batin kita, agar perkataan kita sesuai dengan hati kita dan perbuatan kita sesuai dengan hati kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.